Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan membahas satu permasalahan yang sangat penting sekali, yaitu satu bentuk kesyirikan yang menyerang niat seorang hamba. Itulah riya. Pada kitab Tauhid, penulis rahimahullahu taala menyebutkan sebuah bab, maja'a fir riya, tentang riya. Apa yang dimaksud dengan riya? Riya itu adalah seseorang melakukan satu amalan dengan maksud untuk memperlihatkan amalannya tersebut kepada orang lain agar dia mendapatkan pujian. Ini arti riya. Seorang yang melakukan satu amalan agar orang-orang bisa melihatnya kemudian memujinya. Dari kata ar-ru'yah. Ru'yah itu artinya melihat. Sama dengan itu adalah sum'ah. Ini sama, enggak ada bedanya. Yaitu seseorang yang beramal untuk diperdengarkan kepada orang lain agar mereka memujinya. Oleh karena itu di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara bersamaan antara riya dan sum'ah. Beliau bersabda, "Man ra'a ra'allahu bihi wa man sam'a sam'allahu bihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang riya, maka Allah akan memperlihatkan amalannya. Dan barang siapa yang sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan amalannya. Maksudnya adalah Allah akan tampakkan kejelekannya, Allah akan tampakkan keburukannya. Kapan Allah tampakkan? Bisa jadi di dunia ini, bahkan dalam bentuk yang paling jelek, yaitu apa? Su'ul khatimah. Dan bisa jadi pula di akhirat kelak. Su'ul khatimah, seperti yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab faya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Ini tentang catatan takdir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang itu melakukan amalan penghuni surga sampai tidak ada lagi antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Lalu kemudian dia melakukan amalan penghuni neraka setelah dia didahului oleh catatan takdir, maka akhirnya dia masuk neraka. Perhatikanlah jemaah sekalian, hadis ini menceritakan tentang orang yang sepanjang hidupnya melakukan amalan penghuni surga. Menjelang wafat, malah dia melakukan amalan penghuni neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Kata para ulama, kalaulah amalannya itu benar, sepanjang hidupnya melakukan amalan penghuni surga, maka tidaklah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menghinakan dia dengan su'ul khatimah. Enggak mungkin. Subhanallah, ini fikih para ulama. Kalau seseorang melakukan amalan penghuni surga sepanjang hidupnya, tidak mungkin Allah akan hinakan dia dengan su'ul khatimah. Karena apa yang terbiasa kita lakukan selama hidup, itu yang akan menjadi akhir hayat kita. Kalau kita terbiasa beramal soleh, maka insya Allah akhir hayat kita amal soleh. Demikian pula sebaliknya. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang yang sepanjang hidupnya ini melakukan amal soleh, di akhir hidupnya Allah menghinakan dia dengan melakukan amal kejelekan? Ternyata jemaah sekalian, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain, bahwasannya amal solehnya itu hanyalah fima yabdu linnas, di dalam pandangan mata manusia. Artinya apa? Dia tidak ikhlas. Jadi masya Allah, sepanjang hidupnya orang mengenal dia sebagai orang yang soleh, ternyata dia tidak ikhlas, maka di akhir hayatnya Allah tabaraka wa ta'ala menghinakan dia dengan su'ul khatimah. Maka hati-hati, ini dosa yang sangat besar, dosa yang Allah murkai, yaitu dosa riya. Dan ulama menjelaskan riya itu bisa jadi syirik besar dan bisa jadi pula syirik kecil. Jadi jangan pandang remeh, jangan mengira riya itu hanya syirik kecil, bisa jadi pula syirik besar. Walaupun syirik besar dalam riya hampir-hampir tidak terjadi pada orang beriman, melainkan hanya pada orang-orang munafik. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan, mereka sekedar ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa mereka sedang salat, dan mereka tidak mengingat Allah di dalam salatnya tersebut kecuali sedikit. Iya. Ini orang-orang munafik. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Andaikan mereka mengetahui pahala solat berjamaah isya dan subuh, maka mereka akan datang meskipun dengan cara merangkak. Kenapa berat mereka melakukan solat isya dan subuh? Karena enggak kelihatan. Sebab dulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam enggak ada listrik, enggak ketahuan siapa yang ikut solat isya dan siapa yang ikut solat subuh. Beda dengan sekarang. Jadi ini bentuk riya yang pertama, yang merupakan syirik besar. Seperti apa syirik besar itu? Yaitu motivasi utamanya untuk beribadah adalah riya. Dia tidak ingat Allah kecuali sedikit. Yang mendominasi niatnya adalah riya, pingin dipuji orang. Adapun bentuk yang kedua, yang termasuk syirik kecil, riya yang merupakan syirik kecil, itu adalah yasirur riya. Sebagaimana kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, riya yang merupakan syirik kecil itu adalah yasirur riya, riya yang ringan. Artinya apa? Niat utamanya karena Allah. Niat yang mendominasi hatinya adalah karena Allah. Tetapi ada sedikit tercampur keinginan yang lain, yaitu apa? Pingin dipuji orang. Maka inilah yang dimaksud dengan riya syirik kecil. Iya. Dan walaupun syirik kecil, ini termasuk dosa besar, bahkan dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi dosa syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Iya. Bagaimana nasib amalan orang yang riya, baik syirik besar maupun syirik kecil? Saya mohon izin sebentar. Kita lanjutkan. Riya adalah dosa terbesar setelah syirik besar, karena ia termasuk syirik kecil dan juga akan menghapuskan amalan-amalan seseorang. Namun ulama menjelaskan riya yang dihapuskan karena amalan, atau amalan yang dihapuskan karena riya, kalau itu adalah riya yang merupakan syirik besar, itu menghapuskan seluruh amalan. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan perbedaan syirik besar dan syirik kecil, syirik besar itu menghapuskan seluruh amalan. Akan tetapi, jika riya itu syirik kecil, maka dia menghapus amalan yang menyertainya. Maka dia hanya menghapus amalan yang menyertainya. Namun, apakah semua amalannya terhapus? Yaitu amalan semua yang menyertainya itu terhapus? Maka di sini ada perincian para ulama. Apabila dari awal memang dia sudah riya, sejak pertama beribadah dia sudah riya, maka seluruh ibadahnya itu terhapus, tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Taala. Akan tetapi jika amalnya pada awalnya ikhlas, dan ini sering terjadi, pada awalnya seseorang itu ikhlas di dalam beramal, namun di tengah-tengah ibadah, bahkan bisa jadi di akhir ibadah, dia kemudian terserang penyakit riya, maka di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, apabila dia berusaha menepis penyakit tersebut, maka amalannya tidak bermasalah. Ini kondisi yang pertama. Kalau dia berusaha menepis. Bahkan dia termasuk orang yang berjuang di jalan Allah karena berusaha meluruskan kembali niatnya. Ini yang harus kita lakukan jemaah sekalian. Apabila kita terserang penyakit riya, yang kita harus lakukan adalah berusaha menepisnya, menghilangkannya. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, dia biarkan. Orang yang kedua, dia biarkan saja. Bahkan dia cenderung menikmati. Kata para ulama, inilah orang yang menikmati kebodohan. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia enggak dapat apa-apa. Dia enggak dapat apa-apa. Beda dengan orang yang mendapatkan sejumlah materi. Masih mending. Hanya pujian orang, apa manfaatnya, apa gunanya? Iya. Kalau dia biarkan sampai selesai ibadahnya, apakah seluruh ibadahnya itu tidak diterima? Jawabannya tergantung. Kalau ibadahnya itu berhubungan antara bagian awalnya dan bagian akhirnya, maka semuanya tidak diterima. Contohnya apa? Sholat. Demikian pula puasa. Makanya kalau orang batal sholat di pertengahan atau bahkan di akhir, dia harus sholat lagi dari awal. Tidak bisa dia lanjutkan saja sisanya. Demikian pula puasa. Walaupun batalnya sudah mau masuk maghrib, semuanya sehari itu semuanya batal. Maka orang yang riya di dalam ibadah seperti ini, semuanya terhapus. Kalau walaupun riyanya itu datang di tengah-tengah, kemudian dia biarkan sampai selesai. Ya, sekali lagi, kalau dia tepis, maka tidak ada masalah baginya. Bahkan dia termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Ini bentuk ibadah yang pertama. Yang kedua, ibadah yang tidak memiliki hubungan antara bagian awal dan akhirnya. Contohnya apa? Baca Quran dan sedekah. Misalkan dia membaca Al-Quran, pada 50 ayat pertama dia ikhlas. Kemudian setelah itu dia baca Quran riya sampai 100 ayat. Maka 50 ayat pertama diterima, 50 ayat berikutnya ditolak. Demikian pula sedekah. Andai dia bersedekah 10 juta ikhlas, kemudian dia tambah lagi 10 juta riya, maka yang pertama dia dapat pahala, yang kedua dia malah mendapatkan dosa. Itulah rincian amalan yang musnah karena riya. Ada yang musnah seluruh amalan tanpa terkecuali. Ya, saya ulangi lagi ya secara ringkas. Ada yang menjadikan semua amalannya musnah semuanya. Sejak pertama kali dia beramal soleh sampai dia melakukan riya tersebut, itulah riya yang merupakan syirik besar. Ada juga yang musnah hanya amalan yang menyertainya semuanya. Kalau dia riyanya dari awal sudah riya yang merupakan riya syirik kecil. Kalau riyanya masuk di pertengahan, kemudian dia berusaha menepisnya, maka dia selamat. Tetapi kalau dia biarkan, maka amalannya, apabila amalannya berhubungan dari awal sampai akhir, semuanya terhapus. Tapi kalau tidak berhubungan, maka yang ikhlasnya dia dapat pahala, yang tidak ikhlasnya terhapus dan malah mendapatkan dosa. Baik, jadi ini pentingnya memahami bab ini. Kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah wahai Muhammad, aku ini hanya manusia biasa seperti kalian juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya manusia biasa. Tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat uluhiyah maupun rububiyah. Tidak sepatutnya dipersekutukan dengan Allah. Tidak kita persembahkan kepada beliau doa-doa kita, harapan-harapan kita dan tawakal kita. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwahyukan kepadaku. Inilah yang membedakan Nabi dengan kita. Beliau mendapatkan wahyu. Artinya beliau seorang Nabi, seorang Rasul. Meskipun beliau manusia biasa, harus kita muliakan, harus kita hormati, harus kita cintai, tapi tidak dengan cara berlebihan, melainkan dengan cara ittiba, meneladani sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwahyukan kepada beliau? Bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Hanya dia saja yang patut disembah. Tidak ada yang berhak disembah selainnya. Kemudian perhatikan lanjutan ayat. Lanjutan ayat inilah yang menjadi inti pembahasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia melakukan amal soleh dan janganlah dia mempersekutukan Rabb-nya dalam beribadah kepadanya dengan seorang pun. Surat Al-Kahfi ayat 110. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita akan adanya perjumpaan. Namun perjumpaan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Sebaliknya ada yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah merahmatinya, menyayanginya. Inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah, maka hendaklah dia melakukan dua hal. Apa itu? Yang pertama, falyamal amalan saliha, hendaklah dia melakukan amal soleh. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan amal soleh itu adalah makana muwafiqan li syar'illah, yang sesuai dengan syariat Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya dengan seorang pun. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maksudnya adalah wa huwa alladhi yuradu bihi wajhullahi wahdah la syarikalah. Maksudnya adalah amalan yang diinginkan dengannya wajah Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberikan kesimpulan, wa hadhani rukna al-amal al-mutaqabbal. Dua hal ini adalah dua rukun amalan yang diterima. Apa itu? La budda ayyakuna khalisan lillah sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu harus ikhlas karena Allah dan benar sesuai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dua syarat diterimanya ibadah. Ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa beramal dengan dua syarat ini sangat penting bagi kita. Karena itulah syarat untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang riya di dalam ibadahnya, maka ayat ini menunjukkan barang siapa yang riya, berarti dia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan barang siapa yang riya, berarti dia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ikhlas di dalam beribadah dan juga mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi inilah pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat ini. Di dalamnya terdapat dua syarat diterimanya ibadah. Ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalil yang berikutnya, berkata penulis rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, marfu'an, secara marfu', yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman. Ini adalah hadis qudsi. Apa kata Allah? Ana aghna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Aku yang paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Maka barang siapa yang melakukan satu amalan yang padanya dia mempersekutukan aku dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia bersama kesyirikannya tersebut. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jamaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah peringatan bagi kita akan semua bentuk kesyirikan. Allah tidak butuh dengan kesyirikan sedikit pun. Allah tidak butuh sekutu sedikit pun. Kemudian ayat ini, hadis yang mulia ini juga memperingatkan kepada kita, orang yang mempersekutukan Allah di dalam amalannya, maka amalannya tidak akan diterima. Karena kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalannya. Oleh karena itu, hadis yang mulia ini juga mengingatkan kita kewajiban untuk memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah dan membersihkan ibadah kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Sebab kesyirikan adalah penghalang diterimanya amal ibadah kita. Bukan hanya itu, amal ibadah yang sudah pernah kita kerjakan pun akan terhapus. Sebagaimana firman Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka mempersekutukan Allah, terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Demikian pula firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu mempersekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kita masuk dalil yang terakhir. Qala rahimahullah, wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, secara marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian dibandingkan fitnahnya al-masih ad-dajjal. Qalu bala, sahabat pun berkata, tentu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirkul khafi, yang lebih aku takutkan menimpa kalian dibanding bencana dajjal adalah syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadri rajulin. Syirik yang tersembunyi itu adalah seperti orang yang berdiri untuk salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena merasa ada yang memperhatikannya. Rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad. Jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah peringatan keras dari syirik yang tersembunyi. Apa yang dimaksud dengan syirik yang tersembunyi? Itulah riya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh orang yang membagus-baguskan salatnya. Walaupun pertama dia ikhlas, tapi kayaknya ada yang perhatikan saya. Kayaknya ada yang lihat-lihat saya. Kemudian dia mulai bagus-baguskan salatnya. Dia tampakkan khusyuknya atau bacaannya atau gerakan-gerakannya karena pingin mendapat pujian orang. Ini adalah syirik yang tersembunyi. Ini adalah hawa nafsu yang tersembunyi. Keinginan selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga dengan keras, itu lebih beliau takutkan dibandingkan bencana dajjal. Kenapa? Karena para sahabat, mereka adalah orang-orang yang terlindungi dari fitnah dajjal. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih takutkan menimpa mereka syirik yang tersembunyi ini. Iya. Demikian pula orang yang beriman, orang yang benar imannya, Allah akan lindungi dari fitnah dajjal. Tetapi jemaah sekalian, betapa banyak orang yang sudah beriman namun dia terjerumus di dalam syirik yang tersembunyi. Padahal dajjal itu luar biasa bahayanya. Dia memiliki kekuatan sihir. Dengan izin Allah, dia bisa memerintahkan setan-setan untuk menyamar menjadi orang yang sudah mati. Iya. Kemudian satu kaum, satu kampung yang tidak mau beriman kepadanya, maka kampung mereka menjadi kering kerontang, kemarau panjang, kelaparan. Sebaliknya, yang beriman kepadanya menjadi hijau, subur, makmur. Luar biasa fitnah dajjal. Dan Nabi SAW mengingatkan, kebanyakan yang tersesat oleh dajjal adalah kaum wanita. Sampai-sampai seorang yang beriman, dia mengikat ibu dan saudara perempuannya. Ibunya dan saudara perempuannya dia ikat di rumah, jangan keluar. Karena kalau ketemu dajjal, bisa jadi mereka kafir, bisa jadi mereka tersesat. Itulah wanita. Sampai seperti itu. Tapi ternyata jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, yang lebih aku takutkan menimpa kalian adalah syirik yang tersembunyi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Qala ar-riya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah riya. Syirik kecil yang dimaksud di sini adalah riya. Sekali lagi, dikatakan kecil bukan karena dosanya kecil, melainkan kecil kalau dibandingkan dengan syirik besar. Tapi dia adalah dosa yang terbesar setelah syirik besar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza jazan nasa bi amalihim. Allah akan mengatakan kepada orang-orang yang riya kelak pada hari kiamat tatkala Allah telah membalas manusia atas amalan-amalan mereka. Jadi orang-orang sudah dapat pembalasan amalan, mereka belum dapat balasan. Allah malah mengatakan kepada mereka sebagai azab dan penghinaan bagi mereka. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian. Subhanallah, diusir oleh Allah. Mereka datang menghadap Allah sudah datang dengan membawa berbagai macam kebaikan, tetapi yang terjadi mereka malah diusir. Kata Allah, pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian perlihatkan amalan-amalan kalian ketika di dunia, kemudian silahkan lihat apakah kalian mendapatkan balasan atau tidak. Ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa, malah mendapatkan dosa terbesar. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini tidak main-main. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik yang tersembunyi. Di sini kita bisa memetik pelajaran bahwa syirik ini sangat samar. Disitulah salah satu bahayanya yang terbesar. Sebab dia samar, tidak terlihat jelas. Tiba-tiba saja muncul di dalam hati seseorang dan orang lain tidak tahu. Oleh karena itu penting untuk selalu kita menjaga niat kita, meluruskan niat kita. Saking samarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asyirku akhfa min dabibin namal." Syirik itu lebih tersembunyi dibanding rayapan seekor semut. Jadi saking tersembunyinya syirik riya ini, Nabi SAW mengatakan seperti rayapan seekor semut. Kemudian beliau mengajarkan kita sebuah doa supaya selamat. Supaya selamat. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari mempersekutukanmu yang tidak aku ketahui. Jadi ini doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kemudian ini adalah hadis yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Orang-orang yang betapa hebat iman mereka, maka tentu kita yang harus lebih waspada, kita yang harus lebih takut terjerumus di dalam riya ini, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat kita, memperhatikan dan menjaga niat kita, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari dosa riya ini. Iya. Jemaah sekalian, mungkin ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik terkait dengan salah satu bentuk kesyirikan, yaitu riya, yang bisa jadi termasuk kategori syirik besar ataupun syirik kecil. Maka harus kita waspadai. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Apa pengertian salawat? Bagaimana pula makna salawat yang terdapat dalam tasyahud? Padahal yang pertama, karena saya pernah mendengar salawat tidak boleh ditujukan kepada Allah. Yang mana salawat pada Allah? Salawat bukan kepada Allah, tetapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan artinya adalah mendoakan beliau. Itu arti salawat. Mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ditambahkan nikmat dan karunia rahmat Allah untuk beliau. Makanya sangat bodoh seseorang kalau dia berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya dia mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dia berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi salawat itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Allah. Bagaimana caranya mendoakan Allah? Ya. Kita berdoa kepada Allah, bukan mendoakan Allah. Jadi inilah hakikatnya, berdoa kepada Allah bukan berdoa kepada makhluk. Berdoa kepada Allah bukan mendoakan Allah. Mendoakan makhluk bukan berdoa kepada makhluk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, pada hakikatnya salawat kita untuk beliau juga kembali kepada kita manfaatnya. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan aw man shalla alayya wahidan sallallahu alaiha biha ashran." Siapa yang bersalawat untukku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Adapun salawat Allah untuk makhluk, maknanya adalah Allah akan mengkaruniakan kepada mereka nikmatnya, rahmatnya, ampunannya. Iya. Jadi beda maknanya. Baik. Bolehkah kita menolong meminjamkan uang yang terlilit hutang riba kepada orang yang bekerja di bank dan dibayar dengan dicicil dari gajinya di bank riba? Apa hukumnya kita menerima cicilan hutangnya? Dicicil, jadi misal pinjam 10, kembali 10 selama 10 bulan. Menolong orang yang terlilit hutang, baik itu hutang yang sesuai syariat atau hutang yang riba, maka itu termasuk amal soleh. Tetapi harus kita nasihatkan dia, jangan lagi bermuamalah dengan riba. Jadi ini dua hal yang berbeda. Dosanya riba, dan perbuatan kita menolong dia untuk melunasi hutang, walaupun hutang itu riba, adalah insyaallah ta'ala termasuk kebaikan untuk dia, amal soleh yang kita lakukan untuk dia. Tapi harus kita nasihati. Jadi jangan sampai dipahami kita setuju dengan ribanya atau membantu ribanya. Makanya kita nasihati, jangan lagi bermuamalah dengan riba. Bagaimana kiat agar terhindar dari riya dan sum'ah? Tadi kita sudah jelaskan dua hal terpenting. Yang pertama, senantiasa menjaga niat kita, mengontrol, memperhatikan, meluruskan kembali, harus dijaga sejak sebelum beramal dan seterusnya sampai selesai beramal. Jaga terus, bahkan sudah selesai pun dijaga, jangan sampai ujub. Iya. Kemudian berdoa, berdoa kepada Allah, minta dilindungi dari riya. Dan ketahuilah, faktor terbesar orang terjerumus dalam riya adalah karena lemah iman, lemah keimanan. Kalaulah dia benar-benar beriman kepada Allah, maka yang dia harapkan hanyalah balasan dari Allah. Oleh karena itu, solusi yang paling terbaik adalah menguatkan keimanan. Dengan apa menguatkan keimanan? Dengan menuntut ilmu, dengan mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin kita mengenal Allah dan mengetahui syariat-syariatnya, maka insyaallah ta'ala akan semakin kokoh keimanan kita. Iya. Ini faktor terbesar menguatnya keimanan, menuntut ilmu agama, terutama ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalau doa dalam sujud dilafazkan atau dalam hati saja? Dilafazkan. Berdoa dilafazkan. Apa boleh memakai baju bergambar Borobudur? Karena saya pernah dengar tidak sebaiknya tidak mengunjungi tempat wisata tersebut. Tidak boleh mengunjungi tempat wisata yang di situ ada kesyirikan dan kekufuran. Jangankan kesyirikan dan kekufuran, di situ ada kemaksiatan apapun, kita enggak boleh kunjungi. Misalkan ada campur baur antara laki-laki dan wanita, ya, di pantai-pantai, di mana saja, tidak boleh kita datangi ke situ. Iya. Apalagi kalau yang mereka lakukan itu kesyirikan terbesar, ataupun itu sudah menjadi apa namanya, semacam peninggalan saja, mereka tidak melakukan di situ, tetapi itu bekas kesyirikan, juga tidak boleh, juga tidak dibolehkan kita mengunjungi tempat-tempat ibadah kesyirikan dan kekufuran tersebut. Karena itu bagian dari sikap loyal kepada mereka. Dan dikhawatirkan apabila Allah menimpakan azab dengan menghancurkan tempat-tempat kesyirikan tersebut dan kita ada di situ, kita juga kena. Oleh karena itu, tidak boleh juga menggunakan simbol-simbol kesyirikan. Itu sudah jelas simbol kesyirikan. Ya. Itu adalah simbol kesyirikan yang tidak sepatutnya kaum muslimin itu menggunakannya. Iya. Bagaimana cara menjaga hati sikap kita jika ada orang yang memuji? Seperti yang kita jelaskan tadi, senantiasa meluruskan niat kita, berdoa kepada Allah dan menguatkan keikhlasan serta menguatkan keimanan. Iya. Jangan sampai muncul ujub, kemudian yakin keutamaan milik Allah. Keutamaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Pada hakikatnya milik Allah. Kalau Allah bukan karena hidayah dari Allah, mana mungkin kita bisa melakukannya? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau Allah bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, maka tidak seorang pun dari kalian yang dapat melakukan amal ibadah serta meninggalkan dosa-dosa. Ini yang harus kita ingat. Kalau ada orang yang memuji kita, ingat, pujian itu lebih patut diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini yang harus kita ingat. Karena kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Jika kita sudah selesai ibadah dan khawatir ada riya karena baru tahu kalau itu sepertinya riya, terus taubat, apakah diterima ibadah itu? Kalau tidak, apakah harus diulang? cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah terlanjur riya di dalam beribadah, maka cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ibadahnya sudah selesai, maka sangat dikhawatirkan ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Namun kita bertobat kepada Allah, itu yang paling penting, dan tidak perlu diulang ibadahnya. Iya. Karena itu bukan termasuk pembatal sholat misalkan, yang mengharuskan kita mengulang ibadah. Apabila ibadah itu tidak disyariatkan untuk diulang, tapi kalau itu ibadah-ibadah sunnah, maka boleh kita lakukan lagi sebanyak-banyaknya. Beda dengan ibadah wajib, jumlahnya sudah ditentukan. Jumlahnya sudah ditentukan. Kalau kita misalkan sudah sholat maghrib, gak boleh kita sholat maghrib lagi. Kalau itu ibadah-ibadah sunnah, tidak masalah, boleh kita lakukan sebanyak-banyaknya. Iya. Jika seorang istri menikah dengan suami duda yang sudah punya anak yang diasuh ibunya sendiri, setelah menjalani pernikahan, istri diberi nafkah yang sangat minim, sedangkan anak suaminya mendapat nafkah yang sangat berlebih. Pada awalnya istri ikhlas, namun lama-lama jadi merasa terzalimi. Mohon nasihatnya bagaimana sikap istri seharusnya, Ustaz, karena sudah sering diskusi namun suami malah marah. Pertama, apabila suami memberikan nafkah yang tidak mencukupi, maka hendaklah dinasihati. Dinasihati dengan baik bahwa kewajiban suami untuk memenuhi nafkah istri, dan itulah fungsi kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin para wanita dengan sebab Allah telah melebihkan, Allah telah melebihkan kaum, dan dengan sebab laki-laki memberi nafkah kepada kaum wanita. Jadi pertama perlu dinasihati, ingatkan, tidak sepatutnya tatkala dinasihati suami untuk marah, apalagi nasihat yang berasal dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam hal ini istri hanyalah menuntut hak dan memberikan nasihat demi agar sang suami dapat menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah yang memiliki istri. Ini yang perlu diingatkan, untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan secara khusus, fattaqullaha fi nisaikum fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah di dalam memperlakukan istri-istri kalian, karena kalian telah mengambil mereka dengan perjanjian Allah dan menghalalkan hubungan suami istri dengan kalimat Allah. Ini yang perlu diingatkan. Kalau sudah diingatkan seperti ini, enggak ada juga pengaruh, berarti ada masalah besar dalam keimanannya. Maka disinilah sebenarnya ladang dakwah, medan dakwah yang sangat bagus bagi seorang istri. Oleh karena itu, dalam mendakwahi suami perlu ilmu, kelembutan, dan kesabaran. Ingat tiga kunci utama di dalam dakwah: ilmu, kelembutan, dan kesabaran. Ini dianjurkan untuk menghadapi semua manusia, apalagi kalau itu suami sendiri. Sudah sepatutnya sang istri lebih lembut dan lebih bersabar. Iya. Ini yang pertama, harus berusaha menasihati. Nasihati dengan ilmu, dengan kelembutan dan kesabaran. Kemudian yang kedua, kalau dari segi hukum boleh atau tidaknya minta cerai, maka boleh. Tapi itu tidak kita anjurkan dan tidak dianjurkan dalam syariat. Ada yang lebih baik, yaitu bersabar. Bersabar menghadapi pembagian dari Allah. Karena pada hakikatnya itulah rezeki kita dari Allah, hanya melalui suami. Maka kita bersifat qanaah, merasa cukup. Dan insyaallah ta'ala, orang yang bersifat qanaah, merasa cukup, merasa tidak butuh kepada manusia, hanya butuh kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kemudian juga saya nasihatkan untuk bertobat kepada Allah, karena bisa jadi orang lain berbuat buruk kepada kita sebab hubungan kita dengan Allah juga tidak baik. Kemudian juga saya nasihatkan untuk banyak-banyak berdoa, karena hati manusia, termasuk hati suami, itu di dalam genggaman Allah. Mudah bagi Allah untuk merubah hatinya. Jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mungkin ini saja yang bisa saya nasihatkan. Pada kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, maksud as-salawat di sini adalah, maksudnya nampaknya wallahu alam adalah solat-solat kita. Kita katakan lillah, hanya bagi Allah, hanya milik Allah. Iya, itu maksudnya. Salawat itu jamaknya solat, artinya secara bahasa artinya doa. Adapun secara istilah adalah solat yang biasa kita kerjakan, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka itu hanyalah milik Allah, hanya bagi Allah. Tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Itu maksudnya. Jadi maksudnya adalah ibadah kita, ibadah kita, solat ataupun doa, semuanya hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Semoga bermanfaat.